warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Janajani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qirawani oleh Fadilat Syekh Al-Muhaddis Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Bajar Hafizahullah Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan ucapan Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala pada halaman 16, pada akhir-akhir halaman 16. Beliau mengatakan, وَمَا مِنْ كَلَامٍ تَسْمَعُهُ لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا وَتَجِدُ لِخُصُومِهِمْ عَلَيْهِ كَلَامًا يُوَازِنُهُ أَوْ يُقَارِبُهُ. Tidaklah engkau mendengarkan ucapan kelompok ahli kalam kecuali engkau mendapati lawannya itu juga memiliki ucapan yang mirip atau yang membantah ucapan mereka tersebut. Contoh ya, kelompok ahli kalam yang sudah pernah kita sampaikan, yang paling tenar ada tiga golongan, yaitu siapa aja? Kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, dan kelompok Asy'ariyah. Kelompok misalnya Al-Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Dibantah oleh kelompok Mu'tazilah. Kata kelompok Mu'tazilah, bagaimana mungkin ada zat yang ada wujudnya namun tidak punya nama. Ini adalah apa? Ucapan Mu'tazilah membantah kelompok Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah namanya Al-Alim, namun bila ilmin. Meskipun syubhatnya sama, sumbernya sama, yaitu at-tasybih. Cuma berbeda-beda kesesatan mereka. Kelompok Jahmiyah mengatakan, kalau kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Maka mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Mu'tazilah membantah mereka dengan mengatakan, tidak mungkin namanya zat yang berwujud tidak ada namanya. Cuma memang tidak ada sifatnya. Kenapa? Kalau kita tetapkan Allah punya sifat, sifat tangan, sifat wajah, sifat ar-rahmah, nanti sama dengan makhluk. Allah punya nama, tidak punya apa? Sifat. Ini apa? Mirip dengan kelompok Al-Jahmiyah sebetulnya. Sama sumbernya. Yaitu menyerupakan Allah dengan al-makhluk sebetulnya. Kemudian muncul kelompok Asy'ariyah, atau yang sebetulnya lebih tepat ini adalah kelompok namanya Al-Kullabiyah. Karena sudah kita sampaikan, Imam Abul Hasan Asy'ari awal kali Mu'tazilah, kemudian pindah kepada ajaran Kullabiyah, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya. Itu beliau adopsi dari kelompok namanya Al-Kullabiyah. Kemudian beliau bertobat kepada manhaj As-Salafi, menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanya sama kelompok Kullabiyah, mereka mengatakan Allah hanya punya 7 sifat saja. Mengapa mereka enggak menetapkan sifat-sifat yang lain? Kata mereka itu enggak sesuai dengan logika. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah sama dengan makhluk. Subhanya sama dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah. mu'tazilah. Cuma karena namanya akal manusia berbeda-beda hasilnya. Ya. Kelompok Jahmiyah menolak semuanya nama dan sifat Allah. Makanya para ulama banyak mengkafirkan kelompok Jahmiyah, mengeluarkan mereka dari kelompok kaum muslimin. Kelompok 72 yang sesat tadi, mereka sudah di luar non atau mereka di luar Islam. Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka ini adalah kelompok yang menetapkan nama Allah namun tanpa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Asy'ariyah ini disebut oleh para ulama dengan khunsal Mu'tazilah. Pancinya kelompok apa? Mu'tazilah. Karena apa? Hanya menetapkan 12 sifat saja. Kalau Mu'tazilah sekalian gentleman nolak semua sifat Allah. Kalau Asy'ariyah tidak, sebagian ditetapkan, sebagian apa? Ditakwil-takwilkan ataupun dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya tadi ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwasanya kelompok ahli bid'ah, kelompok ahli kalam, mereka ucapan-ucapannya itu saling bertolak belakang dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Karena namanya akal manusia tidak akan sama. Adapun al-sunnah wal-jamaah, coba antum lihat mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah, dalam penetapan nama sifat Allah sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Mereka hanya berpegang teguh dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak akan ada perbedaan. Makanya Allah mengatakan, afala yatajabbarun Al-Quran, walau kana min indi ghairillah, la wajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan, perbedaan yang banyak. Namun kalau kita meyakini Al-Quran itu dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan bagi yang memegang teguh Al-Quran tersebut. Contohnya tadi dalam masalah sifat Allah, para sahabat tidak ada perselisihan, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan demikian pula imam empat al-sunnah wal-jamaah tadi, tidak ada perbedaan. Dan sudah kita buktikan dalam kajian akidah imam yang empat, semua sepakat menetapkan semua nama Allah, semua sifat Allah, tidak mentakwil sama sekali. Berbeda dengan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Fakullun bikulin muqabil, setiap kelompok itu menyerang yang lainnya. Wa ba'dun bi ba'din mu'arad, sebagian kelompok bertentangan dengan sebagian yang lainnya, karena semuanya olahan akal mereka dan akal manusia tidak akan sama. Wa hasbuka min qabihi ma yalzam min tariqatihim anna idza jaraina ala ma qalu wa alzamna an-nasa bima dzakaru lazima min dzalik takfirul awam jami'an. Cukup menunjukkan kejelekan metodenya ahli kalam, yaitu kalau seandainya kita mengikuti jalan mereka, yaitu suka mentakwil, ini kelompok ahli kalam kesatannya bukan hanya ini saja, masih banyak yang lainnya. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya kewajiban pertama bagi seorang muslim, bagi seorang manusia, itu adalah mencari hakikat Tuhan. Itu di antara apa? Ucapan sesatnya kelompok ahli kalam. Mungkin antum pernah mendengar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kata mereka sedang mencari Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan, "Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kawkaba. Qala hadha rabbi. Falamma afara qala la uhibbul afirin." Ketika malam datang, falamma janna 'alaihil lailu ra'a kawkaba. Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang di langit. Qala hadha rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini ada Rabbku. Falamma afara, ketika bintang-bintang itu tenggelam, beliau mengatakan, la uhibbul afirin. Aku tidak suka dengan yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian ketika muncul bulan, beliau mengatakan ini adalah Rabbku. Ketika dia tenggelam, Nabi Ibrahim berlepas daripada hal-hal yang disekutukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika matahari terbit, Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Tuhanku, ini lebih besar lagi. falam afalat, ketika matahari tenggelam, qala inni qala in falam afalat qala la in surat Al-An'am ayat 70-an itu. Yang intinya ini wajah tu wajih lillahi fatara samawati wal ard. Nabi Ibrahim berlepas diri pada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Di dalam ayat tersebut sebagian orang menyalahpahami, mengatakan ini adalah kewajiban pertama mencari hakikat Tuhan. Padahal kata para ulama tafsir, Nabi Ibrahim di situ bukan mencari hakikat Tuhan, karena beliau sebagai nabi tidak mungkin tidak tahu tentang hakikat apa Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat sebelumnya itu sudah Allah jelaskan bagaimana dakwah Ibrahim kepada ayah beliau. Wa id qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu termasuk orang-orang yang tersesat. Nabi Ibrahim sudah menfonis bahwasanya ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala itu tersesat. Kemudian beliau membacakan membawakan dalil-dalil tadi, yaitu bahwasanya mengapa kalian itu menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, sedangkan semua itu apa? Tidak kekal abadi, semua itu akan apa? Tenggelam. Makanya pada ayat-ayat setelahnya Allah mengatakan tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya. Itulah hujjah-hujjah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengalahkan kaumnya, dan kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Di situ kata ulama, Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan kaumnya, menegakkan hujjah bahwasanya mengapa kalian menyembah makhluk-makhluk tadi yang tidak kekal abadi. Itu bukan hakikat Nabi Ibrahim mencari apa? Mencari Tuhan. Namun kelompok Al-Kalam salah memahami ayat tersebut dengan mengatakan manusia itu awal kali yang diwajibkan adalah mencari hakikat Tuhan. Ini sesungguhnya adalah ajaran yang batil. Dan itu diterapkan oleh sebagian kelompok-kelompok pergerakan yang ada sekarang ini. Beberapa sudah agak lama waktu kita masih SMA, itu ada sekelompok dari kelompok pergerakan ketika mengadakan training itu di kelas misalnya, mereka mematikan semua lampu dan dalam gelap tempernya membuang sesuatu dan itu dianggap sebagai Al-Quran. Artinya apa? Buang dulu keimanan, kosongkan dulu diri kalian dari keimanan dengan apa? Menghina Al-Quran tadi. Gak tahu yang dibuang apa, namun dikatakan ini Al-Quran dibuang. Artinya apa? Buang iman kalian dahulu, kosongkan dulu, kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Kemudian dibawakan apa cerita-cerita dan sebagainya. Intinya apa? Mereka meyakini kewajiban pertama seorang manusia itu mencari hakikat Tuhan. Nah, udah bilang mindari, bayangkan kalau seandainya dia melempar tadi seperti Al-Quran atau yang mereka katakan Al-Quran, kemudian mereka mengosongkan iman, kemudian mati. Bagaimana matinya? Dalam keadaan apa? Ateis, na'udzubillah min dzalik. Itu diantara apa? Perbuatan ahli kalam. Makanya dikatakan di sini, seandainya kita ikuti ajaran ahli kalam, maka banyak manusia yang apa? Kafir. Maka banyak manusia yang tidak dianggap apa? Muslim seperti tadi. Ketika seorang hamba itu langsung beribadah kepada Allah, langsung melaksanakan ibadah salat ketika balik, kata mereka masih belum sah. Kenapa? Belum melaksanakan kewajiban pertama mencari hakikat apa? Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, kesalahan al-kalam bukan hanya masalah asma dan sifat Allah, namun banyak. Yang dari tadi, mereka memiliki keyakinan kewajiban pertama seorang hamba mencari hakikat Tuhan dengan apa? Mengosongkan diri daripada keimanan. Padahal seorang hamba, seorang manusia, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yulad al-fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, sudah tahu tauhid, sudah tahu tentang apa? Rabbnya. Tinggal dia istiqomah di atas tauhid tersebut, tidak perlu mencari hakikat Tuhan. Jangankan muslim, orang kafir saja sebetulnya tahu tentang hakikat apa Tuhan. Jangankan orang muslim, orang musyrik zaman jahiliyah tahu siapa sang penciptanya, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka. Semuanya sepakat, saya kulun Allah, Ya, mereka mengatakan Allah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta ini. Namun sekali lagi sungguh sesat kelompok ahli kalam yang mereka punya pendapat kewajiban pertama kali seorang manusia mencari hakikat Tuhan. Dan sangat sayangkan ayat-ayat tadi disalahgunakan ya untuk hal-hal yang na'udzubillah min dzalik, bahkan sampai apa? Difilmkan ya. Bahkan sampai apa? Dibuat sinetron na'udzubillah min dzalik. Ini pelecehan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, abul anbiya ya, seorang yang sangat amat getol dalam mendakwakan tauhid. Bagaimana dikatakan beliau masih mencari hakikat Tuhan? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kesalahpahaman mereka, fatal akibatnya terhadap nasas Al-Qur'anul Karim. Bi'annahum la ya'rifun illa al-ittiba'al mujarrad. Ya, padahal orang-orang awam mereka tidak mengetahui kecuali hanya mengikut saja kepada orang yang mereka anggap sebagai seorang ahli dan seterusnya. Walau uridu 'alaihim hadha at-tariq ma fahimahu aktsaruhum. Seandainya metode ahli kalam ini dipaparkan kepada orang-orang awam, masyarakat umum, mereka tidak akan mungkin bisa memahaminya. Fadlan an yasira minhum sahih munadhar. Apalagi sampai mereka disuruh apa tadi? Untuk meneliti, untuk mereka mencari hakikat Tuhan, tidak mungkin mereka bisa. Bagaimana caranya? Makanya Islam, akidah al-sunnah wal jamaah, itu akidah fitrah yang sejalan dengan fitrahnya manusia, tidak ruwet ya. Sebagaimana kata nanti akan disampaikan bagaimana penyesalannya tokoh-tokoh ahli kalam ya, bagaimana banyak ulama-ulama ahli kalam mereka menyesal pada akhir hayat mereka. Mereka ingin beragama itu sebagaimana akidahnya orang awam, mengatakan Allah ada di atas langit, mengatakan Allah yang berhak disembah, mengatakan yang memberikan rezeki, selesai sudah. Tidak pula apa bingung-bingung cerita di mencari hakikat Tuhan dan seterusnya. Ya, ini sekali lagi akidah al-sunnah wal jamaah, akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Apalagi kita tahu al-din yusrun, agama itu apa? Mudah. Yuridullah bikum yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan dalam agama ini dan tidak menghendaki apa? Kesulitan. Apalagi dari masalah apa? Dalam masalah al-akidah. Wa innama ghayatu tauhidihim iltizamu ma wajadu alai a'immatahum fi aqididdin wal adu alaiha bin nawajid. Sesungguhnya puncaknya tauhid orang-orang awam itu adalah berpegang teguh dengan apa yang mereka dapati dari imam-imam mereka dalam urusan apa? Akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan agama ini. Ya, makanya selayaknya untuk kita terus mendakwakan agama ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu akidah mereka yang sebenarnya. Mereka hanya apa mengambil daripada nenek moyang mereka. Yang mana ini adalah sebagaimana orang-orang musyrik zaman jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana aw law kana aba'um la yaqulu syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka disuruh untuk mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan cukup bagi kita apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka la yaqilun, tidak berakal, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Banyak orang-orang awam di sekeliling kita disesatkan oleh dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam, diajari ajaran-ajaran yang sesat, na'udzubillah min dzalik. Apalagi setiap hari mungkin kita mendengarkan kelompok ini muncul, si fulan mendakwakan menjadi Nabi Isa Habibullah. Dia lagi na'udzubillah min dzalik. Nabi Isa turunnya nanti di Damaskus, di Suriah, bukan di Jombang. Itu di Jombang kesasar ini. Na'udzubillah min dzalik. Itulah negeri kita subur dengan apa? Aliran-aliran sesat, orang-orang sesat, kelompok-kelompok sesat. Dulu ada yang mengaku sebagai Maryam, ibundanya siapa? Nabi Isa, dia Edan itu. Ada pula yang membolehkan salat dengan dua bahasa dan sebagainya. Kemudian juga na'udzubillah min dzalik muncul apa? Baca Al-Quran dengan langgam Jawa, na'udzubillah min dzalik. Nanti akan mungkin na'udzubillah min dzalik Al-Quran lakukan dengan dangdutan misalnya, na'udzubillah min dzalik. Inilah sekali lagi muncul setiap harinya di negeri kita ini pemikiran-pemikiran, ya, aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, maka kewajiban kita semuanya wa tawasabil haq wa tawasabil sabar, menyeru umat Islam kepada sumber hukum Islam yang sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar mereka tidak jatuh ke dalam kesesatan orang-orang yang menyeru kepada neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa muwadhab ala wadhaifil ibadat wa mulazamatil azkar biluku biqulubin salimatin tahira ani syubha wa syukuk. Adapun orang awam yang di atas fitrah, mereka hanya menjalankan ibadah-ibadah, zikir-zikir dengan hati yang selamat, yang suci daripada syubhat dan asyukuk, keraguan-keraguan. Makanya dulu pernah dikisahkan, ada seorang ahli kalam, dia pernah mengatakan kepada orang awam, ana bisa menyebutkan 1000 dalil tentang keberadaan, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang badui atau orang awam tadi mengatakan, seandainya di dalam dirimu tidak ada 1000 keraguan, tidak perlu untuk apa mendatangkan 1000 apa dalil tentang wujudnya Allah. Kenapa? Wujudnya Allah itu sudah diyakini oleh semua manusia. Bahkan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dia tahu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan wajahadu biha wastaikonatna anfusum dunman wa ulwa. Fir'aun dan pengikutnya itu mendustakan dengan lisan mereka, namun istaikonatna anfusuhum, namun hati mereka meyakini tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu repot-repot mendatangkan apa ribuan dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya suatu apa yang dimaklumi bidarurah, suatu yang disepakati oleh semua umat manusia. Bahkan sekali lagi Fir'aun saja yang mendustakan dengan lisannya mengatakan ana rabbukumul a'la, hatinya meyakini. Namun itulah sekali lagi ahli kalam, hal-hal yang kelihatan sepele dibuat apa? Dibuat ribet, dibuat ruwet. Itulah akidahnya ahli kalam. Fatarahum la ya'iduna amma itaqadu. Engkau melihat orang-orang awam yang mereka di atas fitrah, tidak terpengaruh dengan akidah-akidah sesat. Mereka tidak berpaling daripada akidah mereka tersebut. Walau kutiu eraban-eraban, bahkan seandainya mereka diancam, mau dibunuh dan sebagainya, mereka rela. Kenapa? Itulah akidah fitrah mereka. Fahani'an lahum hadal yakin, maka sungguh selamat mereka yang mendapatkan keyakinan yang sangat kokoh dalam masalah apa? Akidah ini. Watuba lahum hadis salama, sungguh beruntung mereka apa? Selamat daripada syubhat-syubhat tersebut. Mungkin seperti orang yang hidup di pedesaan, mereka tahu bahwasanya Allah itu yang berhak untuk disembah. Sebelum mereka mendapatkan syubhat, sebelum mereka mendapati kerancuan dalam urusan agama, mereka alal fitrati salimah, meyakini hanya Allah sesembahan mereka. Ini adalah dalil al-fitrah. Fa idza kufira haula wa hum sawadul azam wa jumhurul umma fa ma hadza illa tayyib bisatil islam wa hajamu manarid din wallahu almusta'an. Apabila mereka dianggap kafir, naudzubillah min dzalik, orang-orang awam yang di atas fitra tadi, sedangkan mereka ini luar biasa jumlah mereka, maka ini sebetulnya tidak lain tidak bukan kecuali melipat tikar Islam dan menghancurkan menara Islam, wallahu almusta'an. Intinya sekali lagi, kelompok ahli kalam, akidah mereka, metode mereka ini sangat amat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga fitrah manusia. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Abbad di sini, wa ma jaa fi kalami Abil Mudhaffar min dzikri khalqil akal fihi nadhar. Ini sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, ada ucapan Abul Mudhaffar As-Sam'ani pada halaman 16 itu tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan akal. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, hadis tentang masalah keutamaan akal itu perlu dikoreksi lagi. قال ابن القيم في كتابه المنار المنيف، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب اليوم منار المنيف يعني جريد كثير، اليوم mengatakan ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها قول الحديث موضوعا. Kata Imam Nukaim Rahimallah, kami di sini ingin menyampaikan, mengingatkan tentang beberapa kaidah-kaidah secara umum yang dengannya kita mengetahui mana itu hadis-hadis yang palsu. Ya. Di antaranya kata beliau, minha ahadisul akli. Di antara hadis-hadis yang palsu itu hadis-hadis tentang masalah apa? Keutamaan akal. Kulluha kadzib, semuanya itu dusta. Ya, di antaranya yang sudah pernah kita mungkin pelajari pada waktu di SD, pelajaran agama, ada hadis yang berbunyi ad-din huwal akal, agama itu adalah akal. La dina liman la akalahu, tidak ada agama bagi yang tidak apa? Berakal. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua hadis yang semisal dengan ini hadisnya palsu, tidak apa? Tidak ada yang sahih. Meskipun demikian bukan berarti kita apa? Ya, menghina akal, menanggalkan, meninggalkan akal, tidak. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah akal misalnya, Ahlussunnah mengatakan akal kita tempatkan pada tempatnya. Akal Allah ciptakan untuk mentajaburi ayat-ayat Allah, entah Al-Qur'aniyah atau ayat-ayat Allah Al-Kauniyah. Akal diciptakan untuk mendukung tauhidullah, untuk mengisahkan Allah. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu tanda-tanda tentang keesaan Allah. Allah yang menciptakan semua ini, Allah yang mengatur semua ini, maka Allah yang wajib untuk diibadahi. Itu tugas akal, mentadabur ayat-ayat Allah, entah yang kauni ataupun yang Qur'aniyah, dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akal untuk tadi mendukung tauhidullah, untuk mendukung Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya dalam kita berdalil, kata para ulama, ada dalil nakal, ada dalil akal. Dalil akal adalah sunnah dan dalil akal. Dalil akal ini sampingan. Yang utama dalil akal dan sunnah. Dalil akal digunakan untuk mendukung akal dan sunnah. Bukan seperti kelompok liberal. Seperti tadi, Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Ash'ariyah. Mereka punya kaidah semua yang bertentangan dengan akal wajib ditolak. Kalau Al-Quran mereka enggak berani menolak, namun apa mereka takwilkan. Demikian pula Al-Hadis, kalau itu sahih mereka akan takwil-takwilkan. Ya. Ini adalah apa? Ucapan kelompok Al-Kalam. Bahkan dalam ungkapan mereka, ada ungkapan kelompok Asy'ariyah, mereka mengatakan kullu nasin fihi tashbihu fa'awilhu wa fawidu tanziha. Kata mereka, kullu nasin awhama fihi atashbih awilhu. Setiap nas yang itu ada unsur menyerupakan Allah dengan makhluk, maka awilhu, takwilkan. Aw fawidhu tanziha, atau tafwidkan, serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya orang-orang Ahlul Kalam. Artinya apa? Tidak taslim, menyerah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran mereka jadikan sebagai sampingan. Al-Quran mereka timbang dengan akal mereka. Kalau Al-Sunnah tidak. Akal yang ditimbang dengan Al-Quran, karena akal terbatas. Akal itu tidak sempurna. Adapun Al-Quran itu adalah apa? Wahyu Allah yang sempurna, yang tidak ada kebatilan di dalamnya. La yatil batilu min baini yadihi wala min khalfi. Ini sekali lagi, akal oleh Ahlussunnah wal Jamaah ditempatkan pada tempatnya. Bukan kelompok liberal yang mereka apa menuhankan akal. Semuanya diukur dengan akal mereka yang epidik. Kemudian lawannya, kelompok orang-orang musyrikin yang mereka apa menanggalkan akal mereka. Sebagaimana dulu zaman jahiliyah, mereka menyembah kurma. Setelah itu apa mereka makan. Enggak dipikir bagaimana Tuhan mereka apa? Makan. Sebagaimana orang-orang kafir juga. Bagaimana mereka menyembah makhluk yang tidak apa? Memakai baju. Na'udzubillah min dzalik. Tuhannya ditelanjangi. Tidak punya orang saja yang berakal sehat, ya, enggak mungkin dia ada di hadapan umum dalam keadaan apa? Telanjang. Itu hanya ditelanjangi. Mana itu akal apa? Mereka. Ya, bagaimana manusia yang Allah ciptakan dengan kesempurnaannya menyembah apa? Seekor sapi. Ya, mengkeramatkan sapi, ya, mencari berkah dari apa? Kotoran sapi. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah apa? Orang yang menanggalkan akal. Sekali lagi, Islam menempatkan akal pada tempatnya. Sekali lagi, bukan berarti kita ketika mengatakan hari tentang keutamaan akal itu semuanya palsu, dusta, sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi, kita menanggalkan akal. Tidak, akal Allah ciptakan untuk kita betul-betul tempatkan pada tempatnya. Ila angkor. Kemudian beliau mengatakan tadi, wa minna hadisul akal kulluha kadzib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua hadis-hadis tentang akal, keutamaan akal, itu semuanya dusta. Wa qala Abul Fath Al-Azzi, la yasih fil akal hadis. Kata seorang ulama yang bernama Abul Fath Al-Azzi, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang masalah akal atau keutamaan akal. Kalau Abu Ja'far Al-Qaidi wa Abu Hatim Ibn Hibban wallahu a'lam. Dan ini sudah saya katakan, disampaikan oleh para ulama-ulama hadis, di antaranya Imam Al-Qaidi dan juga Abu Hatim Ibn Hibban. Wa qad naqala Al-Hafidz Ibn Hajar fi kitabi Fathul Bari nuqulan an jama'atin min as-salaf fi isbati sifat min ghairi tashbih aw tahrif aw ta'til. Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari banyak menukil ucapan salaf dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa mentakwil, tanpa menolak sama sekali. Wa khatama dzalik bi kalamin nafisin lahu, dan beliau menutup dengan ucapan yang sangat berharga, wa mimma qalahu, di antara ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa akhrajal Baihaqi min tariqi Abi Dawud At-Tayalisi qal kana Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salama wa Syarik wa Abu Awana la yuhaddidun wa la yushabbihun. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abu Dawud At-Tayalisi, beliau berkata, dahulu Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, Syarik dan Abu Awana, ini ulama-ulama salaf semuanya, mereka la yuhaddidun, mereka tidak apa? Membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yushabbihun, mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Wa yarwuna hadil ahadits wa wala yakun kayf. Mereka meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat Allah tanpa mereka membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini adalah manhajnya as-salaf, metode para ulama-ulama kita terdahulu dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan, tanpa mentakwil, menetapkan apa adanya. Maka sungguh dusta, sungguh batil ucapan sebagian ahli bid'ah yang mereka mengatakan salaf dahulu itu tidak menetapkan namun menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ucapan yang dusta terhadap as-salaf. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud At-Tirmidzi mengatakan wa huwa qauluna. Dan inilah ucapan kita juga, yaitu kita menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran tentang nama dan sifatnya dan yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam sunnahnya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan, tanpa mentakwil, tanpa menolak atau mengingkari sedikit pun daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Baihaqi wa ala hadza madha'a akabiruna. Imam Baihaqi yang mazhabnya Syafi'i, beliau mengatakan inilah yang dipegang erat oleh ulama-ulama terdahulu kita. Diamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini sangat aneh, namun nyata. Bagaimana orang-orang yang mengaku sebagai Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i namun tidak ikut ajarannya Imam Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan akidahnya Asy'ariyah, fikirnya apa? Syafi'i. Kenapa enggak memakai Imam Syafi'i saja sekalian? Karena Imam Syafi'i kan yang lebih jauh daripada Abu Hasan Asy'ari. Ada apa dengan Imam Syafi'i? Kok mereka tidak mau mengambil akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Apakah dituduh Imam Syafi'i sesat dalam akidah? Na'udzubillah min dzalik. Aneh, ya. akidahnya Asy'ari, fikihnya apa? Syafi'i. Ini tanya-tanya besar, kenapa kok gak pakai akidahnya Imam Syafi'i? Inilah sekali lagi akidah Asy'ariyah yang sesungguhnya bertentangan dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita lanjutkan sedikit, wa asnad al-Alikai an Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani qol. Imam Al-Alikai meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini masih muridnya Abu Hanifah rahimallahu, qol ittafaqal fuqaha kulluhum min al-masyriq lil maghrib 'ala al-iman bil Qur'an. Sepakat para fuqaha dari timur sampai ke barat untuk beriman kepada Al-Qur'an. Wa bil ahadits allati jaa biha as-siqat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatir rabb min ghairi tasbih wa la tafsirin. Saya ulang lagi, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang termasuk mazhabnya Hanafi, beliau mengatakan ulama-ulama fikih sepakat dari timur sampai barat untuk beriman kepada Al-Quran dan Hadis yang dibawa oleh perawi-perawi yang thiqah yang terpercaya dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyerupakan dengan makhluk wala tafsir, dan tidak mentafsirkan yang tafsir yang salah. Bukan berarti wala tafsir tidak dimaknai, tidak ya. Karena apa selanjutnya akan disampaikan, faman fassara syai'an minha wa qala bi qawli jahmin faqad kharaja amma kana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Barang siapa yang mentafsirkan sesuatu darinya dan dia mengatakan sebagaimana ucapan Jahm bin Safwan, maka dia telah menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Kata-kata wala tafsir, sifat Allah tidak ditafsirkan, itu bukan berarti tidak boleh dimaknai, bukan. Namun maknanya tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran yang salah sebagaimana penafsiran kelompok Al-Jahmiyah. Ini yang juga banyak salah pahami oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan, wah gak usah dipelajari nama sifat Allah, cukup diimani saja, serahkan maknanya kepada Allah. Kemudian mereka membawakan apa? Ucapan ini, wala tafsir. Padahal kata para ulama, kata-kata wala tafsir itu maknanya tidak boleh ditafsirkan seenaknya, tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran yang salah. Wa farqal jama', kalau orang itu mentafsirkan dengan penafsiran Jahmiyah, maka dia telah menyelisih jama' kaum muslimin, li'annahu watafarraq bi sifatin la syai', karena kelompok Jahmiyah itu mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kelompok Jahmiyah itu mengatakan Allah itu ada wujudnya, cuma enggak ada nama, tidak ada apa sifatnya. Anak pernah menantang antum, ya. Sampai sekarang ini enggak tahu apa ada yang menemukan jawabannya. Sebutkan sesuatu yang ada wujudnya namun enggak ada nama, enggak ada sifatnya. Ada? Hah? Ini banyak, ya. Silakan pilih kalau ada yang ya, sampai hari kiamat kita tetap nantang. Sebutkan sesuatu yang ada wujudnya namun enggak punya nama, enggak punya sifat. Masih ada yang mau menjawab? Itu aja kelompok Jahmiyah mengatakan Allah ada wujudnya namun gak punya nama, tidak punya apa sifat. Maka kata para ulama, kelompok Jahmiyah itu ya'budu ajaman. Kelompok Jahmiyah itu kalau mereka mengaku menyembah Allah, berarti mereka menyembah sesuatu yang tidak apa? Tidak ada. Karena apa? Mereka mengatakan Allah punya nama, tidak punya nama, tidak punya sifat. Berarti Allah tidak ada. Karena apa? Sesuatu yang ada wujudnya pasti. Ya, dipastikan secara nas dan secara akal, sesuatu yang ada wujudnya pasti ada nama, ada apa? Sifatnya. Minimal sifat apa? Sifat wujud. Ya. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana konsep atau maksud jodoh dalam Islam? Apakah setiap pasangan menikah itu pasti berjodoh? Padahal banyak juga yang cerai. Katanya orang baik akan dapat jodoh orang baik pula. Tapi saya pernah melihat seorang pemarah kok dapat istri yang baik, ramah, dermawan. Kita katakan konsep jodoh dalam Islam ini masih juga berkaitan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya masalah jodoh, masalah rezeki, harta itu semuanya sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Intinya bahwasanya dalam Islam Rasul mengatakan, ya ma'asyar sabab ma'isata aminkumul ba' faliatazawaj, wahai para pemuda, jika engkau telah sanggup menikah, maka menikahlah. Ini adalah apa? Perintah dari Rasulullah untuk seorang itu menikah ketika sudah apa? Mampu untuk menikah, lahir maupun batin. Kemampuan lahir maupun batin. Kemudian caranya harus dengan cara yang syar'i. Bukan yang sekedar slogan, pacaran yang syar'i, ta'aruf, tidak. Namun mendatangi, misalnya kita tahu ada seorang wanita, kita datangi walinya, langsung kita apa? Mungkin kita nador dengan di rumah walinya, dengan adanya wali di nador, karena itu ada salah satu sunnah dalam mencari pasangan hidup karena salam, karena itu lebih utama untuk apa? Langgengnya jalannya rumah tangga tersebut kalau seorang pria melihat terlebih dahulu calon istrinya. Kemudian setelah itu apa? Melamar, mengkhitbahnya. Setelahnya dot di khitbah, dilamar. Kemudian setelah itu baru apa? Akdu an nikah. Kemudian apa? Wajib menjalankan rumah tangga sesuai dengan hukum asyari. Kau di tengah jalan, kau jadi Allah. Ada perceraian, berarti memang sampai disitulah rumah tangga perjodohan tersebut. Ini sudah apa? Semua ya Allah mentakdirkannya. Dan ini juga perlu kita sampaikan hadis yang mengatakan abghadul halilillah at-talab, sesuatu yang halal yang Allah paling benci adalah talak. Ini hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Dalam Islam boleh orang itu apa? Bercerai, namun tentunya dengan cara yang baik. Di dalam Islam perceraian diatur. Bukan sebagaimana dalam agama Yahudi, agama Nasrani. Sudah kita sampaikan, di agama Nasrani tidak mengenal perceraian dalam agama mereka bukan oknum mereka. Dalam agama mereka tidak ada istilah perceraian. Hidup mati dalam neraka jahanam rumah tangga tetap harus dipertahankan. Adapun orang Yahudi, mereka apa? Mungkin tiap detik cerai tidak ada masalah. Dan tanpa apa? Batas ukuran. Dalam Islam, perceraian dibolehkan kalau memang dalam rumah tangga ada kebuntuhan, tidak ada kehormatan sama sekali, tidak ada jalan untuk apa menyelamat rumah tangga tersebut, dibolehkan bercerai. Namun dengan cara apa? Yang baik, bukan saling menjatuhkan setelah itu. Satu sekali lagi. Bukan bermaksud menghibahi ulama, bagaimana manhaj Syekh Ain Al-Qarni, bolehkah membaca buku dan mendengar ceramahnya? Ini sudah pernah kita sampaikan dulu. Ain Al-Qarni termasuk kelompok ulama Syekh atau guru-guru kelompok harokah dan memiliki banyak pemegang harokah. Sudah berapa tahun yang lalu pernah kita tulis atau kita terjemahkan ucapan ulama tentang siapa Ain Al-Qarni tersebut, termasuk ulama-ulama harokiyin, kelompok-kelompok harokah, bukan termasuk ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah as-salafiyin. Dan bukunya Al-Ahzab itu banyak nukilan dari orang-orang barat, yang itu sekali lagi tidak layak untuk dibaca oleh seorang penuntut agama. Masih banyak buku-buku ulama-ulama ahli sunnah yang berkaitan dengan pensucian hati. Wallahu ta'ala. Kalau mau silakan lihat lagi majalah Az-Zakhirah yang pernah kita tulis dulu tentang masalah Ain Al-Qarni, atau juga pernah kita tulis atau kita terjemahkan, kita hanya menerjemahkan dari ucapan ulama. Pernah juga kita diterbitkan oleh majalah Al-Furqan dahulu. Dan itu lebih parah lagi. Ada ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan Ain Al-Qarni yang di situ ada unsur syirik billah dalam apa kasidah-kasidahnya, bait-bait puisinya. Itu dulu pernah kita terbitkan di Al-Furqan, majalah Al-Furqan dan juga majalah Az-Zakhirah. Wallahu ta'ala aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.